maweja wewe jiba katanga jichishiki kuhakutanga ila jamuwa sansesa tuetu bantu bebe tukulomba shikisha makenga tu Chipanda chetu chako yemena Ukalenga ujisaisha netu pamwa Mbombo ni mambo ya bantu mitula mimana Ukalenga walwa pinje Mwelo lelo chipanda chetu chako yemena Ukalenga ujisaisha netu pamwa Mbombo ni mambo ya bantu mitula mimana Ukalenga walwa pinje Utusuye kile satana yeye mupombishi Ututumine nyuma mwimpe mufuki Wajisanya shajebe jikala jachijila Ukalenga walwa binje Utusuye kile satana yeye mupombishi Ututumine nyuma mwimpe mufuki Wajisanya shajebe jikala jachijila Ukalenga walwa binje Kujia japaka ya musapa mukuna Wakatutu ajila meine mikandu Mwajisangisha jiebe jikala jachijila Ukalenga walwa pinje Kitu kujia japaka ya musapa mukuna Wakatutu ajila meine mikandu Mwajisangisha jiebe jikala jachijila Ukalenga walwa pinje Utusuikile satana yeye mupumbishi Ututumine nyuma mwimpe mufuki Mwajisangisha jebe jikala jachijila Ukalenga walwa pinje Utusuikile satana yeye mupumbishi Ututumine nyuma mwimpe mufuki Mwajisangisha jebe jikala jachijila Ukalenga walwa pinje Zambi mwena kulo Mokalenga walwa pinjewe Tetu wewe mwena bantu Mokalenga walwa pinjewe Tetu bantu bebe Mokalenga walwa pinjewe